بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إن شاء الله kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Aisar ayat 174 pada kali ini insyaallah taala. Kembali kita niatkan lillahi taala ikhlas dalam mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mana komposisi kajian tafsir Al-Aisar ini pertama kita akan membaca ayatnya, ya, kemudian setelah itu kita akan menerjemahkan ayat itu, kemudian kita akan membaca makna ijmali versi Arab ini, ya, makna ijmali, dan akan ana syarah perjelas insyaallah, kemudian akan kita baca i'rabnya dan kita pelajari, kemudian baru terakhirnya tajwidnya insyaallah, tentang teori semata, ya, tentang ya, paling panjang panjang aja, tentang mudutnya aja, jadi enggak panjang-panjang. Ya, saya inginkan juga ini teman-teman antum sekalian, kertas ini harap banyak coretan. Jadi nanti insyaallah di akhir sesi fawaidul qaid itu antum semua dan antum lah harus mengumpulkan semua kertas supaya ana lihat dan ana nilai. Ya. Nanti ana lihat antum tuh kertas ini digunakan untuk coret-coretan apa enggak. Nanti ana lihat yang antum coret itu apa. Ya, apakah ilmu atau garis-garisan doang atau gambar atau gimana. Ya, kita lihat nanti. Semua nanti kemudian tulis, bukan nama nama aslinya jangan. Tapi kunyah aja atau lakop misalnya, ya, atau singkatan inisial gitu, ya, biar nanti kita nggak enak kalau misalnya nyebutin itu tulisannya kok bagus banget nih, siapa namanya R misalnya, ya, gitu ya. Nanti insyaallah anda lihat, pengen anda lihat apa yang antum coret-coret di kertas ini, ya. Kita hari ini hanya membahas satu ayat dan tidak masalah karena memang cukup panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhum Allah yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Innal ladzina yaktumun, inna sesungguhnya, alladzina yaktumun sebagaimana di kitab, orang-orang yang yaktumun menyembunyikan apa yang disembunyikan, ma anzalallah, apa yang Allah turunkan, apa yang Allah turunkan, minal kitab, dari Alkitab. Alkitab di sini yaitu sebenarnya kalau sesuai dengan nuzulnya yaitu Taurat, wa yashtaruna bihi tsamanan qalila, dan mereka memberi dengannya tsamanan qalila, harga yang qalil, harga yang sedikit, harga yang murah. Ini bukan masalah memperdagangkan Al-Qur'an, bukan, tetapi ini masalah menyembunyikan apa yang ada di dalam kitab Allah untuk mencapai hal-hal yang bersifat duniawi. Ya. Baik. Wa yashtaruna bihi tsamanan qalila ulaika. Mereka itu ma ya'kuluna fi butunihim, tidaklah mereka memakan fi butunihim, di perut-perut mereka, illa nar, kecuali neraka, api. wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak, kalau diterjemahkan di sini, tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Dan nanti kita akan pelajari tafsirnya. Apa yang maksud dengan wala yukallimuhumullah? Kalau antum baca tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat, itu yang antum pahami apa? Allah tidak akan menanyakan mereka gitu. Iya. Wala yuzakkihim, dan tidak mensucikan mereka, walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Bacanya azabun alim, beda. Azabun alim. Ya. Karena makhrajnya beda, itu ain dengan a. Ain dengan a. Baik, itu udah terjemahan. Ya. Selesai untuk penerjemahan. Tapi kita perlu memahami maknanya global dan juga terperinci. Kita pahami dulu maknanya, baru kemudian nanti i'rab. Al-ma'na al-ijmali 174. Ana baca dulu. Hadhihi al-ayatu nazalat qat'an fi ahbari ahli al-kitabi tunaddidu bi sani'ihim wa turihim jazaa'a kitmanihim al-haqq wa bai'ihim al-'ilma alladhi ukhidha 'alayhim an yubayyinuhu bi'ardin khasisin min ad-dunya yajhaduna amra an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama wa dinahu irdaan lil awami hatta la yaqta'u hadayahum wa musa'adatahum al maliyah wa hatta yabqa lahum as-sultanu ar-ruhi 'alayhim fa hadha ma'na qawlihi ta'ala innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan وأخبر تعالى أن ما يأكلونه من رشوة في بطونهم إنما هو النار أو di sini إنما هو النار إذ هو مسببها ومع النار غضب الجبار فلا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Baik, kita baca dan kita syarah. Terjemah. Kemudian kalau ada yang perlu kita syarah, kita syarah. Supaya maknanya insya Allah lebih paham lagi untuk atau kita semua. Dikatakan di sini al-ma'na al-ijmali, makna globalnya. Makna global ayat 174. Hadhil ayat. Ayat ini nazalat, turun, qat'an. Secara apa nih? Kota artinya apa? Kota terputus. Baik, itu maknanya dari segi bahas. Emang ada makna dari segi lainnya? Enggak. Di sini kota adalah absolut, ya pastinya gitu. Benar-benar secara absolut turunnya itu secara absolut berkaitan tentang tentang ahbar ahli kitab. Ahbar itu jama' dari habrun atau hibr. Ya pendeta, ya ustadznya lah, ulama'nya ahli kitab gitu lah. Jadi ayat ini turun berkaitan dengan ulama'nya ahli kitab. Atau lebih spesifik lagi, lebih condong lagi kepada Yahudi. Ya, Yahudi. Dalam kitab Mafatihul Ghaib atau Tafsir Ar-Razi, Tafsir Kabir, ya jilid 5 halaman 23, beliau menyebutkan qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, "Nazalat hadhihi al-ayatu fi ru'asa'il yahud." Ayat ini turun terhadap para dedengkot Yahudi, para pemimpin kaum Yahudi. Yaitu mereka diantaranya Ka'ab bin Al-Ashraf, juga Ka'ab bin Asad, juga Malik bin Saif, Huyai bin Akhtab, juga Abu Yasir bin Akhtab. Jadi ayat ini, kata Ibn Abbas, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ar-Razi dan tafsirnya, turun berkaitan dengan para pemimpin Yahudi. Ya. Ibn Abbas menceritakan, kanu ya'khuduna min atba'ihim al-hadaya. Mereka, para pemimpin ini, mengambil dari para pengikut mereka hadiah-hadiah. Falamma bu'itha Muhammad, nah ketika Nabi Muhammad resmi diangkat sebagai rasul, khafu inqita'a tilkal manafi'. Mereka takut terputusnya manfaat-manfaat itu. Ya, jadi hadiah-hadiah itu takut mereka enggak dapat lagi. Fakatamu amru Muhammad. Maka mereka pun menyembunyikan kebenaran tentang Muhammad ini. Perkara tentang Muhammad ini. Wa amru syaro'i'ih. Dan perkara tentang syariat-syariat Muhammad. Jadi hukum-hukum disembunyikan. Itu kalau kita tahu asbabun nuzulnya, itu pemetaan yang bagus akan kita mendapat untuk ayat ini. Dan ini sangat mencerminkan apa yang ada di sekarang kekinian dari Yahudi ataupun dari sebagian dari Muslim. Bahkan kiai Muslim sekalipun. Ya. Tentang apalagi kalau berkaitan dengan bisnis mereka. Ya, berkaitan dengan dapur masing-masing. Bakal ngamuk dan bakal mencela benar-benar. Tentang kuburan misalnya, ya kan? Dengan alasan apa? Rihlah ziarah. Rihlah spiritual. Ya. Wisata religi, ya, masya Allah. Antum pelakunya bukan, alhamdulillah bukan ya. Wisata religi, ya, mantan ya. Wisata religi ya, kalau misalnya kajian-kajian, oke lah. Tapi kok wisata religi ke kuburan, kemudian ngapain habis? Sedangkan kita kan disuruh ziarah kubur, kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziaratil kuburi fazuruha. Saya dulu melarang kalian ziarah kubur. Sekarang ziarahilah kubur itu. Ziarahilah kubur, tapi ada ilatnya. Innaha tudzakkiru al-maut. Sesungguhnya ziarah al-qabr itu mengingatkan kamu akan kematian. Itu ilat kenapa disyariatkan ziarah kubur mengingatkan kematian. Jadi kalau misalnya kita ziarah kubur hanya untuk mengenang, enggak boleh. Iya. Karena kenapa? Kenapa ada syariat ziarah kubur? Tadzkirul maut. Jadi kalau misalnya ilatnya itu enggak ada di kita, maksudnya kita enggak mau mentadzkir al-maut, maka enggak usah dilakukan. Nah ini ziarah kubur ke makam-makam yang keluarga bukan, kita tahu dakwahnya kayak gimana juga enggak tahu, cuman konon katanya doang. Terus tiba-tiba kita ziarah kubur, apakah untuk mengingatkan kematian atau untuk memperingatkan jasa orang itu? Nah ini beda. Karena untuk memperingatkan jasa orang itu bukan termasuk yang disyaratkan dalam ziarah kubur. Gitu. Jadi ilat itu penting untuk kita ketahui. Ayo tadzkirul maut, mengingatkan kematian. Ya, bahkan tidak hanya kuburan orang tua kita saja. Oh, kuburan muslim. Ziarah aja siapa? Ya baiknya yang dikenal tentu saja. Karena kalau enggak dikenal kita enggak tahu di kuburan siapa. Siapa tahu bukan muslim gitu kan. Ya tahunya kuburan kuda seperti ada cerita juga kayak gitu. Ya kan dibuat-buat. Iya. Nah, sebagian kuburan yang dikeramatkan juga sebenarnya enggak ada isinya kadang-kadang. Nah, bahkan setan sendiri yang ngomong. Iya. Pernah setan nyurupin orang salah satu peziarah terus ditanya siapa di dalam makam ini? Itu mah enggak ada siapa-siapa di situ. Itu kan kalangan kita saja, kalian aja yang bodoh. Iya, diketawain. Tapi kadang-kadang ada orang yang mau dah ziarah kubur ya, dengan alasan ngalap berkah dan semacamnya, kemudian mendengarkan suara kiai yang di itu. Ya, ngomong. Wah. Nyebutin nomor togel. Atau ngomong apa gitu kan. Terus disangka ini benar-benar kiainya. Kalau ini setan. Alhamdulillah. Nah, kalau misalnya kita bilang ziarah kubur kau yang kayak gini enggak disyariatkan, sampai ngangkat kuburan sampai ada batu, ada rumah, ada marmernya, ada pernak-perniknya, ada fotonya. Apa bedanya sama Nasrani kalau kayak gitu? Ya dulu ketika Nabi SAW dikabarkan bahwa saya di negeri Habasyah ada gereja, apa, ada foto atau gambar atau patungnya orang yang dikubur itu, kata Nabi apa, ulaika hum syirarul khalq indallah, seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Ya, jadi apa, kalau misalnya ada yang meninggal dari mereka, maka para penganutnya akan mengambil, menjadikan gambaran atau patung atau semacamnya. Nah, itu yang terjadi sekarang. Tasyabbuh kepada orang musyrikin tanpa disadari. Tapi zahir jelas bagi yang berilmu. Gitu yang seperti ini. Kan ada hadisnya, ada ininya. Tapi apa pernah dijelaskan di majlis-majlis mereka? Enggak pernah. Karena kalau dijelaskan, udah kena sendiri, itu sama aja lempar bumerang balik lagi kemari. Jadi enggak diomongin. Ya hadis-hadis ini ditutup-tutupi. Ini innal ladzina yaktumuna ma anzalallah. Ya. Baik. Begitu. Ya. Lah mereka kenapa kok menutup-tutupi? Karena dari hal-hal ini ada ininya. Pasti itu. Kalau enggak ada ini berarti mereka ikhlas banget untuk berbuat syirik. Iya. Kalau enggak ada ininya. Iya. Penjaga kubur keramat misalnya. Kalau enggak ada kayak gini berarti mereka ikhlas itu menjaga mayit. Dan itu enggak bermanfaat juga sebenarnya. Mendingan jaga istri, jaga anak, jaga orang tua daripada jaga mayit. Iya kan? Nah, ini banyak sekarang gitu. Oke. Kemudian kita lanjutkan tadi. Jaza kitmanihim terhadap ahbar, yaitu para pendeta ahli kitab. Tunaddidu bi suni'ihim naddada yunaddidu, dengan tambahan bi, itu artinya syai'a bainan nas, yaitu tunaddidu ada tusayyi'u. Apa arti tusayyi'u? Menyiarkan, menyohorkan, membuatnya tersohor. Yaitu nadidu tusayyi'u bainan nas, yaitu mempopulerkan di antara manusia. Bisoni'ihim, akan apa? Soni' artinya perbuatan. Perbuatan siapa? Perbuatan ahbar ahli kitab ini. Jadi ayat ini Allah tujukan untuk mempopulerkan tingkah mereka. Itu satu. Jadi tandidu soni' mempopulerkan tingkah mereka itu di kalimat innal ladzina yaktumuna ma anzalallah minal kitab wa yashtaruna bihi tsamanan qalila, itu sunni'nya. Nah kalau wa turihim jazaa kitmanhim alhaq, turihim aljaza, ya turihim ara yuri artinya memperlihatkan kepada mereka jaza, yaitu balasan. Nah, memperlihatkan balasan itu untuk kalimat ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar sampai akhirnya. Ada berapa balasan? Ada empat balasan. Ada empat penyebutan balasan. Baik, balasan untuk apa sih? Kitmanihim al-haq wa bai'ihim al-ilm. Ya. Dibalas apa perbuatan mereka sehingga ada balasannya? Perbuatannya kitman al-haq. Kitman al-haq artinya apa? Menyembunyikan kebenaran itu di kalimat yaktumuna ma anzalallah min al-kitab. Adapun wa bai'ihim al-ilm itu yashtaruna bihi tsamanan qalila. Bai' artinya adalah memperjualbelikan ilmu. Ya. Memperjualbelikan ilmu. Kemudian kalau kita ingin tahu kitmanul haq di sini, apa sih yang dimaksud? Ya, apa yang dimaksud dengan kitmanul haq? Ada dua pendapat di antara ulama. Yang pertama, yang disembunyikan al-haq di sini maksudnya adalah, jadi tafsiran al-haq ini apa sih? Ya. Yang pertama, sifat Muhammad. Sifatnya Nabi Muhammad. Yaitu disembunyikan berarti sifat Muhammad. Kalau yang kedua, kata para ulama, adalah usul dan ahkam syariat. Jadi akidah dan hukum-hukumnya. Ya, ini beda. Ya. Kalau misalnya disembunyikan adalah karakter Nabi Muhammad, berarti kan seperti apa dia, itu yang disembunyikan. Fisiknya, bagaimananya, di mana, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya hukum atau asas agama, berarti kan teori, materi agamanya yang disembunyikan. Ya. Untuk yang pertama tadi apa? Sifatnya Nabi Muhammad yang disembunyikan. Ya, jadi di sebenarnya sifatnya Nabi Muhammad itu udah ada tertera di Taurat dan Injil. Kalau tafsir pertama, kemudian disembunyikan. Ya. Imam Ar-Razi rahimahullah menetapkan ini perkataan sifat Muhammad itu perkataan Ibn Abbas, Qatada, As-Suddi dan lain-lain. Tafsiran Ibn Abbas dan lain-lain. Kata Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya jilid pertama halaman 99. Fa'amadu ila sifati Rasulillah faghayyaruha. Maka mereka ahbar ahli kitab ini ya melihat ke karakter Rasul, karakter Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faghayyaruha, kemudian mereka ubah itu. Mereka ubah deskripsi Nabi Muhammad di depan orang-orang awam. Ya. Tsumma akhrajuha ilaihim. Ya, jadi tampilkan ini yang nabi terakhir itu sebenarnya kayak gini. Falamma nadharti as-safalatu ila an-na'til mughayyar wajaduhu mukhalifan li sifati Muhammadin falam yattabi'uhu. Maka ketika orang-orang bawahan yaitu orang-orang awam ya melihat sifat yang dikemukakan oleh para ulama mereka terhadap Nabi Muhammad, terhadap Nabi terakhir SAW, itu beda dengan apa yang terlihat dari Muhammad bin Abdullah ini, maka mereka pun enggak mengikuti Muhammad. Itu kenapa? Karena bodoh bukan? Karena bodoh, mau dibodoh-bodohin. Makanya kata Allah, wa minhum ummiyun la ya'lamun al-kitaba illa amali. Kayak orang yang enggak bisa baca kitab, enggak bisa baca Quran, enggak tahu tafsirnya, itu sangat mudah dibodoh-bodohi oleh kiai-kiainya. Orang kampung betapa banyak yang dibodoh-bodohi oleh kiai-kiainya. Yang menyatakan, ini aliran ekstrim ini, gak benar masa kita tawasul gak dibolehin. Padahal yang maksudnya gak boleh adalah tawasul tertentu. Ziarah gak bolehin, selawat gak dibolehin, tahlil gak dibolehin. Jadi Islam macam apa nih yang kayak gini? Ini kan provokasi. Iya. Ya orang-orang awam bingung. Maksudnya, oh iya juga, iya mereka, oh iya mereka, ikut-ikutan. Jadi terprovokasi. Karena apa? Karena kebodohan, kejahilan. Iya, karena kejahilan. Iya. Kenapa jahil? Karena mereka juga, maksudnya para kiainya menutup-nutupi. Iya, gitu. Jadi kesian kalau misalnya jadi orang awam yang benar-benar enggak tahu apa-apa. Ya, ditipu di mana-mana nanti. Tadi tentang karakter Nabi Muhammad. Ada juga tafsiran kedua, al-haq maksudnya adalah tadi apa? Usul syariah dan juga ahkamuha. Asas-asasnya syariat kita ini, syariat Islam dan hukum-hukum syariah. Ya. Yeah. Sebagaimana itu pendapat yang ini dipegang oleh At-Tahir Ibnu Asyur dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir. Jilid kedua halaman 66. Dan ayat ini mirip dengan ayat-ayat lainnya di surat misalnya Al-Baqarah ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun." Sama mirip. Tapi jazaknya, perbedaannya dilaknat. Ini semua bentuk laknat. Juga surat At-Taubah ayat 34 Inna kathiran minal ahbari wal ruhban layakuluna amwalan nas bil batil. Sesungguhnya banyak dari para rahib, para pendeta, mereka memakan harta-harta manusia dengan cara yang batil. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka mencegah dari jalan Allah. Itu jangan ikut pengajian itu, enggak benar itu pengajian itu, padahal pengajiannya bagus. Itu jangankan yang beda organisasi ya, jangankan yang beda apa namanya? Beda apa sih namanya? Aliran. Jangankan yang beda manhaj, yang sesama manhaj aja saling cegah-mencegah. Jangan ikutin kajian sana tuh. Enggak benar. Padahal ikut aja belum pernah. Tahu aja enggak gitu. Tapi udah langsung mentahdir. Ini takutnya nanti al-qul bi ghairil ilm. Jarah yang tidak mufassar. Ini di akhirat ya juga ada konsekuensi. Gitu. Baik, tadi tentang kitmanul haq, ya kan? Wa bai'ihim al-ilm. Kita kembali ke teks. Dan perdagangan ilmu, memperdagangkan ilmu. Alladhi ukhidha alaihim, yang diambil atas mereka. Maksudnya yang sebenarnya mereka mengalirkan ilmu seharusnya. Dan mereka mengalirkan ilmu itu harusnya ayyubayinuhu, menjelaskan ilmu. Tapi mereka menjelaskan ilmu bi'ardin khasis. Ard ini maksudnya adalah ya harga, imbalan. Khasis itu remeh, kecil. Minad dunia. Ya, bi'ardin khasisin minad dunia. Allah Ta'ala mengatakan wayashtaruna bihi tsamanan qalila. Saman yang qalil. Saman kan artinya harga. Kalau harga kan berarti imbalannya, rewardnya. Ya. Imam Ar-Razi dalam tafsirnya juz 5, jilid 5 berkata, innama sammahu qalilan. Kenapa dinamakan qalil? Kenapa disebut qalil? Kenapa disebut sedikit? Imma li'annahu fi nafsihi qalil. Ada kedua kemungkinan. Imma karena secara zat yang dikasih oleh para mukallidnya itu kecil dikit. Ya. Apa bikin kajian ya demi ngarepin dana dari mukallidders atau takleaders dan cheerleaders ya. Nah, tapi yang dikasih oleh para mukallid ini enggak seberapa. Tromolnya paling yang dikasih 500 perak. Sama tukang parkir kalah harga dia. Tukang parkir Indomaret, salah satu makhluk gaib itu. Nah, kasih paling 1000 gitu kan. Ya, 1000, tapi rata-rata pakai uang kertas gitu kan, supaya enggak kelincingnya enggak kedengeran. Pas dibuka paling satu pengajian 10.000. Tapi itu membuat dia ketagihan. Dapat, yang penting dapat duit. Karena kalau misalnya dia ngomong, misalnya, jadi kajian itu digunakan untuk menghibur orang-orang aja. Banyak bohongnya dan sesuai dengan tradisi aja. Kenapa kalau sesuai tradisi? Maka orang-orang akan senang. Ini banyak di kampung kayak gitu. Jadi sesuai dengan tradisi kampung setempat supaya orang-orang tuh redo kepada dia. Nah, kalau orang redo kan, ya udah dapat duit. Gitu. Ya. Lebih-lebih kalau misalnya kita sejujurnya pengalaman ngaji emak-emak. Nah, ini kalau misalnya kita bisa membuat ridho banyak emak-emak, itu Masya Allah. Lumbung. Hah? Apa? Lumbung, lambung itu. Lumbung. Lumbung apa sih gitu kan? Ya pokoknya bakal banyak penghasilannya itu. Ya makanya kalau bisa seorang dai kalau belum kokoh imannya jangan ngisi pengajian emak-emak dulu. Maksudnya takhusus emak-emak. Tapi ada ternyata Ustadz takhususnya takhusus pengajian mama ada. Masya Allah ini wah, kesian istrinya pertama, ya kan? Istrinya kesian, kecemburuan. Kalau istri nggak cemburu, wah ini masalah ini. Imam masalah di istrinya, imam masalah dia, kan? Kedua, ama-ama kan pikirannya kadang-kadang, wah pokoknya anak nggak perlu jabarin lah karena gitu. Hati-hatilah pokoknya. Nah, pada ini di sini qalila kata Imam Razi bisa dimaksudkan yaitu yang dikasih pada waktu itu sedikit sebenarnya, nggak banyak. Tapi setan membuat dia tetap rakus terus aja kayak gitu. Ya. Nah, wa imma dan bisa juga karena bil idhafati ila ma fihi min ad-dharril 'azhim qalil. Disebut qalil bisa jadi karena dikomparasikan dengan dharar, mafsadat, keburukan, azab yang akan datang kepada dia itu enggak ada apa-apanya. Maksudnya bayaran tersebut tidak akan bisa menghalangi atau menalangi apa azabnya. Jadi di misalnya dia dibayar di kontrak 50.000 per kajian. Ya. Bukan di kontrak, lah mesti di kontrak. Misalnya dia menghadiri suatu pengajian di kuburan. Ya, di kuburan. Atau selawatan, rebanaan, musikan, drambenan dan seterusnya di kuburan. Kemudian dibayar, berapa paling dibayar? 100.000. Baik, 100.000 lah anggap. Itu untuk level kampung. Kalau level sekarang, oh 100.000 enggak mau, enak aja. 100.000 enggak level lah sekarang. Iya. Misalnya kampung 100.000. Dapat tuh kiainya. Tapi apa nanti hasilnya? Orang-orang kan menganggap itu baik padahal itu perbuatan yang tidak ada contohnya benar-benar dari Rasul. Dan itu yang disebut bid'ah, jelas. Nah, kalau kayak gitu kan bid'ahan ke neraka nanti takutnya pelakunya. Nah, lebih-lebih kalau mengajak atau menyerukan atau mensketsakan seolah-olah ini semua adalah perbuatan yang disyariatkan, maka berapa lipat dibandingkan dengan 100.000. Wah, enggak bisa 100.000. Entar kalau di akhirat kita bayar malaikat Zabaniyah 100.000. Enggak ada, enggak bisa. Boro-boro kita masih punya 100.000 gitu. Gitu ya. Jadi tamaran qalilah ini imma karena secara zat dia qalil dikasih sama para muqallidnya, imma karena dibandingkan dengan azab dia enggak ada apa-apanya uang itu. Gitu. Baik. Ya jihaduna amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka jihad itu mengingkari perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dinahu dan agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Irdhaan lil awam tuh. Jadi untuk membuat ridha. Irdha artinya membuat ridha kepada siapa? Orang-orang awam. Karena kalau misalnya membuat ridha orang-orang alim itu enggak dengan cara kayak gini. Bahkan ketahuan cepat ini kalau dia penipu. Ya, bahkan dia dianggap alim lagi. Membuat ridho. Gara-gara pengen membuat ridho manusia, maka dia pasti mengejar dunia. Nah, kalau dia udah mengejar dunia, dia akan mengejar yang sedikit. Walaupun sedikit, yang penting saya dapat dunia. Itu orang kayak gitu. Makanya dalam belajar dan berdakwah, kita jangan dahulukan keinginan untuk membuat manusia ridho dulu. Tapi dahulukan keinginan untuk membuat Allah ridho dulu. Membuat ridho manusia itu ada caranya. Namun cara yang harus sesuai dengan yang Allah inginkan. Sehingga Allah tetap ridho. Ya, gitu. Nah, orang yang dari awal orientasinya ridho manusia, dia akan menempuh segala cara. Walau hatta dengan cara menipu orang yang dia harapkan meridhoinya. Iya. Walau hatta dia ustaz. Dan seterusnya. Hatta la yaqta'u hadayahum wa musa'adatahum al-maliyah. Sampai mereka tidak memutus. Apa yang diputus? Hadiah-hadiah. Kado-kado. Nasi berkat. Ya, gara-gara kepengen dapat nasi berkat, dia menipu orang, menyembunyikan hukum-hukum Allah, mengatakan bahwasanya ini adalah hal yang bagus dalam Islam padahal tidak ada syariatnya. Wa musa'adatahum al-maliyah, dan bantuan-bantuan dana harta. Ya, sebagaimana anda pernah ceritakan ke antum khutbah Jumat ya di Senin, ada itu Wali Songo tau. Nah, di bawahnya kan ada masjid tuh. Masjid di bawah underground ya masjidnya. Nah, itu di situ khutbah Jumat, Masya Allah. Ya, alhamdulillah bagus itu masjidnya. Maksudnya anda suka gitu, kondisinya enak. Khatibnya anda paling depan. Ya. Khatibnya naik, orang tua besar. Ya. Khutbah kedua. Ya, alhamdulillah ini ada khutbah kedua. Biasanya kan khutbah kedua langsung doa selesai. Tapi ini ada omongan sedikit. Nah, yang diomongin bukannya apa-apa, tetapi yang diomongin ini anak saya mau ke Mesir sebentar lagi, mau balik pulang ke Mesir. Ya, apa ngapain Al-Qur'an untuk ilmu. Saya mohon para hadirin bersedia untuk mendanai anak saya. Dah kok kayak gini? Anak kan langsung bahasa dong dong dong gitu kan. Kok kayak gini sih gitu? Ya, jadi kaget sendiri. Loh, kok kayak gini, Pak? Itu Pak Ustaz. Kok jadi seperti ini? Kan bukan konteksnya. Sebenarnya enggak, itu enggak apa-apa. Maksudnya apa, walaupun secara sosial juga enggak bagus ya. Karena ya ini di depan umum ini kan. Kayak misalnya anda sekarang nih, afwan ini ya, adik anda lagi pengen beli Tamiya, antum tolong dong. Enggak, tapi untuk ilmu ya. Afwan, adik anda pengen gini-gini, antum bisa enggak tolong? Itu enggak apa-apa. Walaupun secara sosial seringkali itu enggak bagus karena buat adik sendiri, dan belum tentu juga mereka tahu adiknya mau ngapain gitu kan. Karena banyak dari pelajar Mesir, Indo yang ke Mesir main-main di Mesir. Iya. Jadi pelajar yang keluar itu yang paling bagus itu yang ke Madinah. Yang ke Madinah. Kalau yang ke Riyadh, ya itu banyak yang main-main, banyak yang enggak fokus. Ya gitu. Jadi ada beberapa orang ahli ilmu tapi mereka tuh ketakutan kalau misalnya kekurangan dana atau terputus dana yang mengalir ke mereka. Sehingga mereka pun berusaha untuk membuat ribo para donatur. Padahal bisa jadi yang dinadai itu kecil. Wa hatta yabqa lahum as-sultanur ruhi alaihim. Nah, ini juga penting nih, kenyataan. Hatta dan sampai yabqa tetap lahum atas mereka, atas orang-orang awam, atau bagi buat orang-orang awam, as-sultan, kekuasaan ruhi, ruh, kekuasaan ruhi. Kekuasaan ruhi itu maksudnya bukan kekuasaan kerajaan atau semacamnya, tetapi kekuasaan hati. Ya, yaitu tetaplah kalian menjadi mukallid saya. Itu sultan ruhi. Ya, sultan ruhi enggak selamanya buruk. Kadang-kadang ada yang memang tidak sengaja oleh kiainya membentuk, tidak sengaja maksudnya memang karena dia alim soleh sehingga para muridnya manut-manut bagus gitu. Tapi ada, kadang-kadang ada ustadz yang mengajak untuk ta'asub pada dirinya sehingga membuat ada sultan ruhi bagi kalbu masing-masing. Entah sengaja atau enggak gitu loh. Kadang-kadang ada yang kayak gitu tanpa disadari. Kadang-kadang ta'asub. Jadi murid-murid ini ta'asub. Ya. Alaihim. Fahadha ma'na qawlihi ta'ala. Dan ini adalah makna dari perkataan Allah. Innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa ishtaruna bihi tamanan qalila. Udah kita terjemahin ayat. Wa akhbar ta'ala. Dan Allah ta'ala mengabarkan. Anna ma ya'kulunahu, bahwasanya apa yang mereka makan, min rishwatin, dari rishwa apa rishwa? Sogokan. Allah Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah Ta'ala melaknat penyogok dan yang disogok tetapi ridho akan itu. Jadi ibrohnya di ridonya atau disengajanya. Antum ada polisi ya? Polisi enggak. Antum enggak ada salah sebenarnya. Sebenarnya apa? Sezohirnya enggak ada salah, tapi sebatinnya ada salah. Nah, terus deg-degan. Polisi terus membaca antum. Membaca wajah itu kan. Kadang terbaca wajah, kadang dari kalau misalnya kita taruh ke kanan langsung dicegat. Selain karena emang enggak boleh motor di kanan emang. Juga karena emang kok ketahuan nih mau menghindar dari saya. Jadi dekatin aja Pak polisi itu. Dekatin biar lebih cepat prosesnya. Enggak dekatin aja biar enggak kena, ya kan? Ternyata kena. Biasanya kan ditawar. Ya. Ada dua opsi. Mau susah, normal gitu. Atau mau di sini aja. Oh, di sini 50.000. Itu iman diuji tuh waktu itu tuh. Hah? Apa gimana? Ya damai. Ima pengadilan, ima damai. Moyo. Itu sebenarnya kalau bagi jumhur ya mayoritas kita itu alhamdulillah gitu kan. Ada dua opsi yang enak. Salah satunya enak. Damai gitu. Damai bahasanya damai. Syuk. Itu kayak setan bilang buah khuld, yaitu keabadian atau kamu bakal jadi malaikat. Ya. Jadi kalau udah kayak gitu tuh Masya Allah, itu iman diuji tuh. Iya. Kalau udah iman diuji kayak gitu, ingat hadis, la'anallahu rasyul murtasi. Pas. Yang paling bagus adalah ada gini aja Pak, saya mau sesuai prosedur tapi saya kasih Bapak. Mantap. Enggak boleh itu gratifikasi itu, enggak boleh. Itu kan diuji riswah. Nah, kalau misalnya antum beriman gitu kan pada Allah, itu kan enggak darurat itu. Dan emang enggak ada darurat kalau ditilang bukan damai, apa namanya? Prosedur aja, sesuai prosedur. Kadang polisinya yang setengah memaksa gitu kayak. Bahasanya tuh ini nanti maksudnya mendeskripsikan nanti bakal susah loh Mas, bakal susah. Nanti bakal susah loh Mas prosedurnya, nanti bakal ini sambil nyatet. Sebelum ke finalnya ini. Ya nanti bakal susah Mas. Nah, tapi udah Mas, prosedur udah Pak, enggak apa-apa, sesuai prosedur aja. Dah, sebijak itu aja. Habis itu udah selesai, pergi damai itu hati. Iya, walaupun besok-besoknya waduh gimana ya gitu kan. Jadwalnya kan biasanya hari Jumat. Nah, pas di sana susah lagi. Kecalo sama aja. Masya Allah. Tapi kan minimal dari awal kita enggak meniatkan dari awal pengen riswah beneran. Itu minimalisir. Jadi jangan dari awal dari riswah antum terhisap itu untuk itu. Iya. Kadang-kadang kalau misal udah sampai pengadilan enggak pakai calo susah, enggak bisa. Dan waktu kita terbatas. Anak istri ngerengek di rumah. Wah. Gitu kan, susah emang, Masya Allah. Begitu juga kalau misalnya itu menembak SIM dan semacamnya, asalnya nggak boleh. Tapi kalau memang itu dari Jakarta ini, dipersulit, ulang-ulang lagi, bayar lagi, ulang, seraja katrol itu, padahal udah lancar dan seterusnya, itu sulit, ya. Tapi kalau di desa-desa bisa, mudah. Ya jadi riswah ini adalah apa namanya tadi? Sogok, ya. Nah orang-orang ini mereka ibarat disogok untuk berkata tidak sesuai dengan syariat Allah. Fi butunihim, memakan fi butunihim dari perut mereka. Innama huwa an-nar, yang dimakan itu api, salah satu tafsiran. Idh huwa musabibuha, karena dia adalah penyebabnya. Perbuatan itulah penyebabnya. Pertanyaannya sekarang, ini kan mereka tidaklah memakan di perut-perut mereka kecuali neraka, ya kan? Kecuali api lah gitu. Itu para ulama kan, mereka menafsirkan ayat-ayat ini. Antum juga mungkin pernah mendengar, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Orang-orang yang memakan, yaitu para wali anak yatim, yang memakan harta anak yatim dengan zalim, itu sama dengan memakan api untuk ininya, perutnya. Juga di hadis bulughul maram yang pernah kita pelajari, alladzi yashrabu fi aniyatiz dhahabi wal fiddah innama yashrabu min nari jahannam, atau alladzi yashrabu wa ya'kul, yang makan atau minum di wadah terbuat dari fiddah, perak, ya kan, maka apalagi emas, maka dia sama dengan meminum atau memakan api nanti di neraka. Baik, sekarang para ulama menafsirkan, apakah ini zahir atau hakikat atau majaz? Apakah ini hakikat atau majaz? Kalau Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya jilid ketiga mengatakan, "Zakara al-butun dalalatan wa ta'kidan 'ala haqiqati al-akl." Menyebutkan penyebutan oleh batn, perut di sini, ya, itu suatu petunjuk dan penguat atas hakikat makan. Jadi ulaika, mereka itu memakan harta itu, gitu kan? Memakan di sini maksudnya adalah tujuan mereka semua ini adalah untuk perut sebenarnya, gitu loh, untuk perut. Jadi bikin kajian atau menipu masyarakat dengan hukum-hukum palsu, itu tujuannya untuk ini, ya, tujuan untuk perut, gitu. Nah, makanya nanti hukumannya di perut, gitu. Ya, wallahu a'lam, itu makna hakikatnya. Maksudnya makna yang asli, la ya'kuluna fi butunihim illa an-nar, ma ya'kuluna fi butunihim. Dan memang rata-rata emang untuk perut. Iya. Dan gimana kok kemaluan? Demi memuaskan kemaluan. Kemaluan itu enggak bakal enak fungsinya kalau perutnya belum terisi. Jadi perut dulu. Jadi memang ini makanya perut yang kita makan. Antum mau melakukan jima dengan istri pas lapar banget, itu jarang terjadi. Kecuali yang baru nikah. Iya, di bulan puasa. Makanya baiknya jangan nikah sebelum bulan puasa. Karena berpotensi batal. Makanya dalam fikih madhab, itu di penjabaran, gimana kalau misalnya dia berciuman pada pas lagi puasa. Kita sebagai talib biasa pikir, waktu masih bujang di Libya itu kan ada pembahasan tentang gimana kalau misalnya dia berciuman atau jima tanpa tahu dia sedang puasa di Ramadan. Apakah batal atau gimana, gitu kan? Kita pikir, mana mungkin itu suami istri jima lupa itu bulan Ramadan. Enggak mungkin, mikirnya gitu kita. Karena waktu itu enggak kegambar dan enggak kerasa. Iya. Makanya baiknya enggak begitu. Makanya waktu itu dulu Anda waktu menikah itu Abi Anda melarang jangan sebelum bulan Ramadan. Jangan sebelum bulan Ramadan karena berpotensi. Nah, kalau misalnya sampai sengaja apa coba? 2 bulan berturut-turut, ayo kan? Makanya Pak, kecuali kalau misalnya nanti bulan Ramadan kita pisah dulu, maksudnya pisah dalam artian Anda di Surabaya, nanti di Nottingham atau di London misalnya. Nah, itu enggak bisa itu. Susah. Ya. Tetap aja walaupun enggak bisa gituan, tapi di tempat masing-masing ada sesuatu menghayal dan seterusnya. Jadi bahaya sebenarnya. Tapi ya tetap mubah dalam Islam. Cuma ditakutkan aja. Gitu. Tadi itu kamprut, ya. Loh, tapi bulan puasa perut kosong kok bisa itu? Ya makanya jangan nikah sebelum bulan puasa. Perut kosong kok masih tetap bersahwat? Itu kadang-kadang ada orang nggak mikir perut. Sahwat-sahwat. Apa kemauan-kemauan perut-perut? Ada kayak gitu. Tapi kan normalnya kita perut keroncongan itu nggak enak buat berjima. Iya, nggak kepikiran bahkan kadang-kadang. Mikirnya makan. Lebih-lebih nggak enak kalau lagi deket-deket sama pasangan. Tiba-tiba rong-rong-rong-rong-rong. Waduh. Ya nggak enak. Baik. Ya ini fikih ya, bukan tentang vulgarnya. Kemudian Thahir bin Asyur dalam At-Tahrir wa At-Tanwir mengatakan bahwasanya bisa aja ini majaz, yaitu ulaika ma ya'kuluna fi butuhunihim illa an-nar, itu bukan hakikat tetapi majaz. Yang di antara cabang majaz itu adalah isti'arah. Isti'arah. Isti'arah itu dengan adanya tasbih. Ya. Ala kulli hal, maksudnya majaz lah pokoknya. Jadi tasbihnya gimana? Penyerupaannya gimana? Intifa' ma'al ikhfa. Intifa' ma'al ikhfa artinya adalah mengambil manfaat dengan cara sembunyi-sembunyi. Sebagaimana namanya nyogok, rata-rata tersembunyi. Iya, makanya enggak ada orang bilang saya telah menyogok ini sehingga saya berhasil sekarang. Enggak ada. Ada pebisnis, wah hebat. Atau ada misalnya gubernur, ya, pejabat misalnya. Wah, Bapak sekarang sudah memiliki banyak pengikut. Iyalah, kalau saya nyogok banyak, enggak ada kayak gitu. Dan nyogok itu intifa' ma'al ikhfa. Ikhfa itu kan artinya tersembunyi, makanya nun ketemu huruf nun mati atau tanwin ketemu huruf huruf yang ikhfa dihukum ikhfa. Karena apa yang tersembunyi? Nunnya. Iya, nunnya tersembunyi. Gitu. Nah, itu dikiaskan dengan begitu. Kenapa? Karena makan makanan itu sama dengan intifa' ma'al ikhfa. Yaitu mengambil manfaat sembunyi-sembunyi, bukan makan sembunyi-sembunyi, makan ciki pas bulan puasa ini. Bukan, tapi di sini sembunyinya, intifaknya di sini. Tersembunyi. Ya. Nah, begitu juga dengan orang-orang mereka ini. Mereka mengambil manfaat dengan sembunyi-sembunyi, maka ditakbirkan oleh Allah menurut beliau, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Jadi batun di sini bukan bermakna hakikat perut ini, enggak mesti. Itu maknanya lah hal seperti ini terjadi sembunyi-sembunyi. Ya. Kenapa sembunyi-sembunyi? Karena ketahuan belangnya kalau enggak sembunyi-sembunyi. Begitu. Kita lanjutkan wa ma'an nari dan bersama dengan neraka ghadab al-jabbar. Yaitu murkanya Allah al-Jabbar fala yukallimuhum. Maka Allah tidak mengajak mereka berbicara. Nah, di sini wala yukallimuhum ini maknanya apa nih? Ada makna lagi nih. Beragam penafsiran. Nah, Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi memetakan dengan baik. Ada tiga tafsiran. Tafsiran pertama, ini pemetaan beliau. Yaitu tidak mengajak bicara dengan rahmat dan dengan apa yang menggembirakan. Ya. Berarti ini mengajak bicara enggak? Iya, mengajak bicara. Tetapi mengajak bicara dengan menjelek-jelekkan, menghinakan. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala tidak mengajak bicara. Tetapi malaikatnya yang Allah perintahkan untuk mengajak dia bicara. Ini balasan untuk siapa? Orang-orang tadi. Alladzina yaktumuna ma anzalallah fil kitab wa yashtaruna bihi tsamanan qalila. Yang ketiga, bahwasanya adalah majaz. Isti'arah juga akan ghadab, kemurkaan Allah Ta'ala. Baik. Oleh yang pertama itu tadi apa? Allah Ta'ala tidak mengajak bicara dengan rahmat, dengan kasih sayang, dengan apa yang membuat orang yang diajak bicara oleh Allah itu senang. Enggak. Tetapi Allah mengajak bicaranya, taklimnya dengan taubih. Itu mempersalahkan, menghinakan dan seterusnya. Itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya jilid pertama halaman 99 dan juga ditafsirkan oleh Imam At-Tabari. Ya. Kenapa? Karena semua makhluk itu Allah Ta'ala, maksudnya semua jin dan manusia Allah Ta'ala tanya. Dalam surat Al-Hijr ayat 92, "Fawa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Demi Rabbmu, kami pasti akan menanyakanmu. Kami menanyakan mereka semuanya tentang apa yang mereka perbuat, orang-orang kafir itu. Akan ditanya oleh Allah. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat ke-6, "Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wa lanas'alannal mursalin." Kami pasti akan bertanya kepada orang-orang yang diutus kepadanya, kepada mereka, dan kami akan bertanya kepada orang-orang yang kami utus. Ya, semua akan ditanya oleh Allah. Nah, itu pendapat pertama. Dan insya Allah itu yang hak. Pendapat kedua, tadi apa? Allah Ta'ala tidak mengajak bicara benar-benar. Tapi Allah Ta'ala menyuruh malaikatnya saja yang menggantikan. Yaitu malaikatnya saja yang berbicara. Jadi pendapat yang kedua ini, menandakan ayat-ayat yang dituturkan oleh pemilik pendapat pertama tadi, itu lanas alannahum, atau lanas alanna itu malaikat. Gitu. Ya, summa latus aluna yawmidzin 'anil na'im, itu malaikat. Untuk orang-orang kafir, ya, mereka diutus disuruh oleh Allah Ta'ala. Nah, yang ketiga ini majaz. Isti'arah. Ini maksudnya adalah la yukallimuhum, yaitu marah begitu. Artinya tidak mengajak bicara adalah artinya adalah marah. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya jilid ketiga. Baik. Jadi maknanya apa nih la yukallimuhum? Yaitu tidak, bukan sekadar kalau diterjemahkan tidak akan berbicara kepada mereka, ya kan? Ini perlu koreksi sedikit. Tidak akan berbicara kepada mereka dengan dalam kurung dengan pembicaraan rahmat kayak gitu dan kelembutan. Beda dengan orang-orang beriman. Ya. Allah Ta'ala akan ya tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu enak kalau orang-orang beriman. Bukankah dalam ayat-ayat Al-Qur'an juga disebutkan Allah Ta'ala akan bertanya kepada orang-orang kafir? Iya. Itu kan taklim, mengajak bicara. Di surat apa misalnya? Apa contohnya? Al-Ahqaf misalnya. Alaysa hadza bilhaq? Allah Ta'ala yang berkata. Bukankah ini yang hak? Ini lihat neraka. Bukankah ini benar adanya? Qalu bala wa rabbina. Orang-orang kafir berkata, bala iya wahai Rabb kami. Demi Rabb kami. Jadi semua akan diajak bicara oleh Allah, tetapi beda antara bagaimana Allah Ta'ala berbicara kepada orang-orang beriman dan bagaimana Allah Ta'ala berbicara dengan orang-orang kafir. Wala yuzakihim, dan tidak menyucikan mereka dari dosa-dosa, tidak mengampuni orang-orang ini. Walahum azabun alim, dan bagi mereka ada azab yang pedih. Baik, lanjut i'rab sekarang. Ada soal? Soal pakai hamzah. Ada soal. Soal itu batuk. Soal bukan soal. Kalau biasanya orang difase-fasehin, indaka soal, kamu punya batuk? Nah. Oke. Okay. Coba kita baca ya Rob. Ya. Iya, itu salah satu pendapat di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam beberapa kalimat beliau. Ada yang mengatakan, dia di antara ulama ada yang mengatakan bahwa saya dalam Arabik tidak ada majaz. Ya. Apalagi dalam Al-Quran. Jadi ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan majaz itu ada di bahasa Arab dan ada di Al-Quran. Ada yang mengatakan majaz itu ada di bahasa Arab dan tidak ada di Quran. Ada yang mengatakan majaz itu tidak ada di bahasa Arab dan sehingga tidak ada di Quran. Iya. Cuma kita ikut jumhur aja. Bahwasanya majaz itu ada. Baik di bahasa maupun di Al-Quran. Cuma tentu ada ya aturan nizamnya ada. Undang-undangnya ada. Gitu. Apalagi kalau untuk Al-Quran. Jangan sampai akidah kemudian masuk ke dalamnya majaz sehingga tidak dimanai seperti yang Allah inginkan. Itu majaz itu wallahu alam ada baik bahasa ataupun Allah. Tapi di dalam bahasa sendiri memang aslinya tidak ada istilah majaz. Cuma secara uruf, secara praktek majaz itu sudah biasa digunakan. Jadi tidak mesti suatu istilah itu harus ada namanya sejak zaman salaf dalam bahasa seperti ini. Dan kan bisa aja baru dirumuskan seperti usul fikih setelah di generasi setelah salaf. Tetapi secara praktek sudah biasa dilakukan di salaf. Wallahu a'lam. Begitu. Oke. Ya mana ya? Oke. Sekiranya itu benar katanya. Tetap dia harus memperhatikan hadis tentang syubhat. Ya kan? Karena itu sama dengan syubhat. Misalnya oke lah, kata dia ada redaksi lain yang menunjukkan bahwasanya itu dimaksudkan patung-patung dan semacamnya. Ya. Jadi ilatnya karena itu. Sedangkan kalau kita enggak sampai segitunya. Tetapi menjurus ke situ enggak. Nah, itu berarti syubhat bukan itu syubhat. Dan syubhat asalnya dihindari. Sehingga tetap dia bukan malah membela syubhat itu. Kalau justru harusnya menghindari. Jadi harus menggabungkan antara oke, ini topik ada, tapi jangan sampai ada topik lain yang seharusnya kita juga hindari. Tapi kita juga tidak. Itu orang itu hanya membela aja paling. Atau mungkin pelakunya mungkin. Meratakan semua kuburan. Jadi memang terlalu biarkanlah. Biar sampai Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita dan mereka. Oke, kita lanjutkan ya Rabnya. Karena waktunya nih Masya Allah. Oh iya. Isbal, sahih. Iya sama, hukumannya sama. Oh kalau misalnya itu beda lagi temanya. Antara isbal, perbuatan isbal beda dengan, ya, oh ini lebih parah daripada isbal. Lebih isbal itu kan memang perkara khilafiyah sebenarnya. Tapi meskipun khilaf ya, lafalnya sama, la yukalimu. Ada juga yang lain, hadis lain. Salatun la yukalimumullah, wala yanzuru ilaihim. Kalau tidak melihat kepadanya, diantaranya, orang udah kere sombong pula. Gitu kan? Alim mustakbir. Ada Arab syaikhun zanin, udah tua tapi berzina. Itu enggak kafir. Itu enggak seperti ini, enggak separah ini memang. Iya, enggak separah ini. Cuman ya tetap hukumannya sama. La yukallimuhumullah. Dan kita menetapkan itu, adapun bagaimana dia masih muslim tapi kok Allah taala menghardik dia dan semua itu udah urusan. Yang penting kita amalin aja gitu. Kayak gitu. Sama. Tapi ya jadi jenis keumuman hukumnya sama, tapi bagaimana nantinya caranya ya tentu yang ini yang kufur kan beda sama yang syaikhun zanin. Syaikh yang zanin. Beda kadarnya dan hanya Allah yang tahu. Gitu kan. Sama-sama dosa besar pastinya. Iya. Yeah. Kita lanjut ke i'rab. Inna di sini harf musyabbah bil fi'il, udah pernah kita bahas. Alladzina yaktumun. Alladzina isim mausul. Mabniun 'ala al-fath, ya kan? Mabniun 'ala al-fath fi mahalli nasb. Kenapa dia posisi mansub? Karena dia isim inna. Gitu. Karena dia isim inna. Jadi inna itu tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Nah kemudian yaktumun. Yaktumun fi'il mudhari'. Marfu'. Tahu dari mana marfu'nya? Enggak. Subutin nun. Subutin nun. Nah fa'ilnya, pelakunya, subjeknya adalah huruf waw. Wawul jama'ah. Kemudian ma. Ma ini juga isim mausul. Fi mahalli nasbin. Mabniun ala sukun. Fi mahalli nasbin. Maf'ulun bi. Alladzina dan juga ma. Itu sama-sama isim mausul ya. Bedanya apa? Kalau alladzina itu ma'rifah. Kalau ma itu lebih condong nakirah. Gitu ya. Mana yang lebih. Kalau misalnya alladzina lebih ke umum, am. Kalau misalnya ma lebih ke mutlak. Tapi dulu sama-sama umum. Ma anzalallah. Apa yang Allah Ta'ala turunkan. Anzala fi'il madhi. Fi'il madhi mabniun ala al-fath. Lafal jalala Allah. Fa'ilun marfu'un bidhommah. Kelas. Basic ya. Minal kitab. Min. Dari al-kitab. Jar. Harfu jarin. Mabniun ala sukun, tapi diharukatin dia. Kenapa? Karena iltifa' sakinain. Minal, bukan min, min, enggak gitu. Kalau misalnya bacanya anzalallahu minal kitab, enggak bisa, harus diharukatin. Minal kitabi. Al-kitab ismun majrurun. Ya. Ya. Baik, di sini muta'alliq bergantung pada sesuatu yang makhluk hal min maf'ul anzala, ini tidak usah di dalami ya, karena makhluk panjang jadi ada yang terhapuskan yaitu suatu hal, enggak usah lagi di okay. Jadi minal kitabi udah wa yashtaruna, waw di sini atif, atifah. Jadi dua perbuatan, mereka itu ada dua perbuatan, yaktumun dan yashtarun. Dua perbuatan. Dan jazanya, yaitu jazanya, balasannya ada empat disebutkan di sini. Ya, berlipat dunia. Yashtaruna seperti yaktumun. Gimana coba? Fi'lun mudari' marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Ya. Fa'ilnya itu wawul jama'ah. Bihi harfu jar, bi harfu jar mabniun alal al apa al sukun atau al kasr, al kasri atau al sukun, al kasr. Hi dhamir, ya dhamir mabniun alal al apa, al apa dia, al kasri di mahalli jar karena di majrur. Baik. Dhamir ini hi kembali ke mana? Oh, iya loh. Ada yang bilang ma, ada yang bilang lagi ya, ma? Ana bilang ada tiga, ada tiga. Ayo, antum tebak. Yang pertama, ma udah yang dijawab. Ada yang lagi? Alkitab. Yang ketiga apa? Ayo, siapa? Tafadhol. Masya Allah yang bisa jawab, luar biasa. Hah? Yaktumun? Hah? Antum benar sebenarnya. Antum benar, antum benar. Masdar yaktumun, katam. Ya, jadi kita ulang. Lebih didahulukan mana yaktumun dulu. Bihi, hi di sini bisa kembali ke katam atau kitman, ya. Bisa kembali ke ma, ma anzalallah. Bisa kembali ke alkitab. Yashtaruna, mereka membeli dengan apa? Imma dengan sikap penyembunyian, imma dengan apa yang Allah turunkan dari kitab, imma dengan keseluruhan kitab itu. Gitu. Tergantung dari antum mau kemana. Sebenarnya semuanya benar-benar aja. Semuanya sahih. Ya. Dari segi kembalinya dan dari segi maknanya juga. Dengan tingkah menyembunyikan itu, mereka juga membeli. Ya, membeli dengan harga yang murah. Baik, bihi udah tahu di sini, bihi kembali ke mana? Bisa kembali ke masdar kata ma yaktumu, bisa kembali ke ma anzalallah, bisa kembali ke alkitab. Gitu. Tsamanan qalila, tsamana maf'ul mutlak bukan? Hah? Maf'ul mutlak atau maf'ul bi? Maf'ul bi. Maf'ul bi yang mansub. Jadi penderita, objek. Kemudian qalila sebagai na'at. Apa itu na'at? Sifat. Sama dengan sifat. Na'at adalah sifat. Sifat untuk apa? Untuk tamana. Jadi yang mana yang tabi', yang mana yang matbu'. Apa arti tabi'? Tabi' itu yang mengikuti. Matbu' yang diikuti. Manakah yang mengikuti? Tamanan atau qalila? Qalila. Yang diikuti berarti tamana. Berarti tamana ini matbu' qalil, berarti qalila adalah tabi'. Berarti sifat itu matbu' atau tabi'. Tabi'ah. Sifat itu tabi'ah. Mausuf itu matbu'. Ini pembahasan nahwu semuanya. Ulaika mereka. Baik, ulaika itu terkomposisikan dari dua kata. Ula'i dan ka. Ya. Ula'i dan ka. Terus tahu. Jangan bilang, oh ula'ika terkomposisikan jadi dua kata. U dan la'ika. Atau bilang, oh ula'ika itu terkomposisikan dari dua kata. Ula dan ika. Ika itu bahasa Sanskerta jadinya nanti. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi yang benar, ula'ika. Baik. Makanya kalau kita bilang, kan sebenarnya ula'i satu kata. Ka. Maka la'i itu matnya namanya mat apa? Mat wajib muttasil. Berapa harokat? Empat atau lima harokat. Gitu. Ya. Baik. Ula'i ism isyarah. Ism isyarah. Mereka. Kan? Ism isyarah. Mabani. Alas alal kasr. Karena kita lihat i. Ula'i. Mabni alal kasr. Kasrah. Di mahalli raf'in mubtada, dia marfu, posisinya marfu karena dia posisinya mubtada. Mubtada, oke. Okay. Kafnya gimana nih? Kafnya harfu khitab, berarti kafnya di sini bukan isim tapi harf, ya, tambahan harf khitab. Ma ya'kuluna. Baik, ma di sini manahiyah atau manafiyah? Nafiyah. Nafiyah. Emang ada manahiyah? Enggak ada. Ada ini aja. La baru ada. Ma nafiyah di sini menafikan. Baik, dan di sini nanti lihat kita ada konteks hasr namanya. Ma yakulun. Mereka makan. Mereka tidak makan. Fi butunihim. Fi harfu jarrin. Ya, mabniun ala as sukun. Fi mahal, enggak ada fi mahal kok harf. Butun. Butun artinya apa butun? Perut, ya. Jamak ya. Jamak taksir, batn. Perut, perut. Ismun majrurun. Ya, butuni, ya, ni. Him wa huwa mudhaf. Butun di sini mudhaf. Him dhamir mabniun ala apa nih? Antara dhom atau ama kasrah? Ama kasrah. Him, hi kasrah di sini ya. Ya. Him fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Ya. Ya. Mutunihim. Mereka tidak memakan di perut-perut mereka kecuali illa di sini namanya ada tu hasr, memang bentuknya istifna kecuali, tapi ini dimaksudkan bukan pengecualian melainkan hasr. Beda dengan pengecualian. Pak Punjul misalnya positif dikecualikan, kalau misalnya ini negatif dikecualikan berarti hasr. Misalnya apa ya, ana juga bingung. Ana soalnya kalau di misal mesti mukul, mesti misalnya. Dorabtu tulab illa Mas Arif. Saya telah memukul para murid kecuali Mas Arif. Ini istifna atau hasr? Istifna, pengecualian. Tapi kalau misalnya bilang ma darabtu fulanan ma darabtu rajulan illa arifan, tidaklah saya memukul siapapun kecuali arif. Nah, ini baru namanya hasr. Ya. La ilaha illallah itu istithna atau hasr? Hasr. Nah, di dalam hasr itu ada nafi dan ada isbat. Gitu. Ya. Di sini ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Isbatnya apa? Ya'kuluna an-nar. Jadi ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar sama dengan innama ya'kuluna an-nar. Innama ya'kuluna fi butunihim an-nar. Nafinya apa? Mereka di sini menafikan apa yang dimakan selain api. Enggak ada lagi. Gitu ya. Enggak ada lagi yang dimakan. Jadi hanya yang dimakan apa? Cuma api saja. Alhamdulillah. Gara-gara apa? Ini menjual agama. Baik. An-nar maf'ul bih mansub. Wa la yukallimuhumullah dan waw di sini ataf. Ataf terhadap ma ya'kuluna fi butuhni minan nar. Balasan kedua la nafiah di sini yukallimu fi'il mudhari' marfu' hum dhamir muttasil maf'ul bih. Sebut dhamir muttasil karena dia nyambung dengan fi'il. Kalau nyambungnya dengan isim sebelumnya itu bukan disebut dhamir muttasil. Tapi dhamir al-jar bil idhofah atau al-jar bil enggak al-jar bil idhofah. Jadi dhamir yang nyambung dengan sebelumnya itu terbagi menjadi tiga. Misalnya Nabi bilang adribuhu. Nyambung, nyambung. Dhamir muttasil. Al-bih. Kalau bilang kitabuhu, nyambung enggak? Dhamir muttasil bukan? Dhamir al-jar bil idhofah. Kalau misalnya bilang fihi, nyambung enggak? Nyambung, tapi dibilang Domir al-jar bil-khafd atau al-jar bil-jar gitu. Oke. Okay. Ya. Yang belum tahu enggak usah dikorek-korek karena capek juga ya. Wala yukallimuhum hum dhamir muttasil maf'ul bih. Fa'ilnya siapa? Allah lafzul jalalah fa'ilun marfu'. Yaumal qiyamah. Lihat yauma. Ah, dia kan fathah akhirannya. Antum, oh, yauma ini berarti maf'ulun bih. Kenapa? Karena dia fathah. Enggak. Kalau misalnya maf'ulun bih karena dia fathah berarti yang Allah ajak bicara, tidak ada bicara adalah hari. Enggak. Yauma di sini adalah dzaraf dan dzaraf normalnya mansub. Baik makan atau zaman. Makanya antum sering dengar hina idzin. Kan hina mesti pakai hina. Iya. Itu ketika hin di sini menjadi dzaraf. Baik, yauma al-qiyamah dan dia juga mudhaf al-qiyamah mudhaf ilaih majrur. Wala yuzakkihim al-waw ataf juga. La yuzakkihim seperti la yukallimuhum. Ulang lagi tadi. Nah, pada akhirnya endingnya walahum waw ataf juga. Lahum lam harfu jar mabniun 'alal fath. Kemudian hum itu dhamir di sini muttasil atau dhamir apa? Tadi ada bilang. Dhamir jar bil jar. Yaitu dhamir dia dhamir majrur karena sebelumnya ada huruf majrur huruf jar. Fi mahalli jar. Muta'alliq berkaitan dengan sesuatu yang dihapus yaitu khobar yang muqaddam. Azab. Baik, lahum ini ibarat khobar muqaddam gitu aja. Azabun. Mubtada yang diakhirkan. Marfu. Alim sifat untuk azab. Lahum didahulukan untuk pengkhususan dan penekanan. Itu. Mereka, buat mereka aja. Azabun alim. Ya. Yeah. Baik, alhamdulillah. I'rabnya selesai. Kita lanjutkan, coba kita mencari hukum-hukum mad untuk ini. Antum kalau bisa, antum koleksikan misal antum menemukan mad apa gitu kan, tabi'i atau semacamnya. Kemudian antum tulis harokatnya, misal. Kalau antum tahu, kalau belum tahu gak apa-apa. Ya asal aja, nanti juga disalahin. Ya. Coba Anda pengen antum kayak gitu sekarang, Anda tunggu sekitar 4 menit dari sekarang. Cari mad-mad yang antum temukan. Kalau belum tahu berapa harokat, yang penting antum tandain dulu. Apa? Ntar kita koreksi bareng-bareng. Mad itu panjang. Maksudnya. Sekalipun dua harokat tetap disebut panjang ya. Mudah-mudahan gak sampai 4 menit ya teman-teman. Soalnya cepat. Gampang kan? Udah. Ayo Kang Asep. Kenapa? Udah semua? Masya Allah. Udah ngerjain. mat-matnya panjang-panjang ya, kalau antum tahu. Coba dihitung kalau misalnya sudah semuanya, tentu hitung berapa. Nanti kita koleksi ikhtilaf di antara antum. Iya. Ada nanti yang jawaban wallahu a'lam. Satu menit lagi ya. Kelas sudah mengetahui. Baik, siapa yang berapa? Ada berapa? Lihat Anda tulis dulu ada berapa istilahnya. Antum berapa nemuin? 21. Masya Allah, 21. Ada yang 20? Ada yang 25? Hah? Antum 22. 22 ada, 21 ada. Kemudian 17. Akhwat 17 ada. 18 ada? Antum yang sebelah sini ada yang hitung atau enggak kehitung saking banyaknya? Antum jangan ngitung huruf. Yang dihitung matnya. Apa berapa? Enggak, jangan disebutin semuanya, pokoknya semuanya berapa? 21. Antum 22. 22. 22. Ada lagi yang lain berpendapat? Mungkin ada yang 20? Ya, berapa akhwat? 22, 21, ada yang 20? 20. Ada yang 19? Enggak ada. 18 ada? 18 ada. Ada katanya. 20 antum. Type 16 ada? 23 ada 23. 15 ada 15. Ada yang bilang gak ada. Baik, udah ya. Jadi kita akan kalkulasikan ada 6 pendapat di antara juhala. Ada 22, 21, 20, 18, 17, 19. 19 gak ada. Iya, belum ada. Baik. Coba kita cek. Dari inna. Ini inna, ini gunna. Baik, kita masukkan mat ya di sini. Enggak, mat itu berkaitan dengan ya alif waw kemudian ada ya seperti itu. Inna enggak masuk. Innalladzina ada mat tabi'i dua harokat. Antum cetak dua harokat satu. Tulisnya dua gitu, dua harokat. Tulis aja, koleksi aja. Yaktumuna ini ada na yaktumuna, innalladzina yaktumuna. Ada nun ketemu dengan ya. Hah? Alladzina yak. Ini kan ada nun, setelahnya ada ya, terus ada kaf. Mat apa ini? Hah? Enggak ada. Mat bid'ah. Mat bid'i ya. Innalladzina yaktumuna. Gitu. Innalladzina yaktumuna. Wow, di sini tumuna ini. Mat tabi'i dua ya. Dua. Kemudian ma anzalallah. Mat jaiz munfasil karena ma ini isim atau bukan ma ini isim anzala fi'il ia bertemu dengan hamzah dan beda kata bahkan beda aliran bahkan ini berapa harokat dia 4 atau 5 boleh juga 2 tapi bagi orang yang tahu tentang hukum-hukum ya atau memang nafasnya pendek sekali. Ma anzala anzala ikhfa masuk mat enggak? Enggak, bagus. Bagus, alhamdulillah. Beda nih ya. Anzala nun ketemu zai ikhfa. Anzalallahu ada mat? Dua. Ah. Iya kan? Ada yang gak ngitung ini sebagai mat? Kalau dipasim berarti antum baca anzalallahu. Enggak. Anzalallahu. Iya. Iya kan? Nah. Kemudian minal kitabi. Ada? Ada. Udah berapa tuh? 5. Ada 5 berarti. Ada 5. Di sini tandai. Minal kitabi wa yashtaruna. Ini huruf ba ketemu dengan huruf waw. Mat apa nih? Wa yashtaruna ra dhammah. Dhammah ketemu dengan waw mati. Berarti mat tabi'i. Enam dua harokat. Wa yashtaruna bihi tamanan qalila. Apalagi bihi. Baik. Silat. Silatun silat as-sughra. As-silat as-sughra. As-silat as-sughra karena hi di sini dhamir dan dia majrur. Maksudnya kasrah. Ya kasrah benar. Itu dhamir ya dia. Bukan hi biasa. Berarti silah sughra dua harokat. Bihi tam. Jadi bacanya wa yashtaruna bihi tamana qalila. Bukannya wa yashtaruna bihi tamana qalila salah. Bihi tamana qalila dua harokat. Tamana qalila. Nah ini na ni na ketemu dengan alif. Ada qaf. Tamana qalila. Berapa harokat itu? Hah? Enggak kita koleksi biar tambah lah. Ayo, biar matnya tambah. Tamana qalila. Biar salah semua. Hah? Ini enggak ada matnya. Ada. Ada atau enggak sih? Tapi dia kan nun fathah ketemu dengan alif mati. Hah? Alifnya ini bukan alif asliyah makanya enggak dianggap. Iya. Dia alif karena apa? Tanwin, ada tanwin. Ya tamana qalila. Dia ikhfa atau idgham atau iqlab atau apa? Idhar. Hah? Atau qalqalah dia kan qaf ini. Ah itu beda lagi itu ngomongnya. Ya tamana qalila lila. Baik. Li mad tabi'i. Dua harokat. Baik. Antum nanti bihi tamana qalila. Mat apa tuh? Tapi enggak boleh antum di sini standing atau wakaf di sini enggak boleh. Dan yang wakaf kayak gitu di sini di tengah-tengah kita enggak mau tabar ya. Ya. Enggak mau tabar. Oh kayak gitu nanti repot lagi kita semuanya salah semua nanti jadinya. Jadi enggak boleh wakaf di sini dah. Langsung tamana qalilan ulaik. Oh di sini mat apa ini dhammah ketemu dengan waw. Lihat itu wawnya ada gimana sih? Wawnya ada terus mati pula dia. Hah? Dia namanya huruf yuktab wala yuntaq gitu kan. Ditulis tapi enggak dibaca. Ya, gimana baca orang dia mati kan lihat dia mati. Makanya dia mat enggak? Hah? Hukum apa? Itu yang disebut tadi huruf yuktab wala yumtok. Huruf yang itu namanya kayak gitu emang. Iya, emang repot. Iya. Tapi memang kan kita tahu supaya nanti kalau misalnya kita ngajarin lebih keren lagi ada huruf yuktab wala yumtok. Apa itu, gitu kan? Padahal kita sendiri bingung. Ulaik, ya ini bukan mat ya, karena dia yuktab tapi la yumtok, maka ghair mu'tabar. Laik. Nah ini mat apa? Mat wajib muttasil. Biasanya antum tandanya antum bedakan mat wajib muttasil dengan mat jaiz munfasil yang atas itu atasnya kan. Lihat. Ininya beda ya. Lihat ada tambahan sedikit. Ini berapa harokat? 4 atau 5. Dan tidak ada qurra yang 2 harokat saja. Mungkin ini 4 atau 5. Udah berapa ini? 5, 6, 7, 8, ini 9. Oke. Okay. Ma yakulun. ma matabi'i dua harokat. Nah, kemudian ini ada ya kulun. Nah, ya fathah ketemu dengan hamzah mati. Nah, ini apa ini namanya? Hah? Enggak ada apa-apa. Oke, terusin. Ya jangan dipermasalahin antum gimana. Jangan dipermasalahin, biarin aja. Ya kuluna lu. Nah, dhamma ketemu dengan waw araf matabi'i. Fi tabi'i dua butunihim tu tabi'i juga dua juga mim mati ketemu dengan hamzah apa itu ada hukumnya itu tapi kita enggak berhasil itu illan nar nun tul nun tasdid kita lihat ada lam fathah ya ketemu dengan alif tiga kali berarti berapa harokat? Hah? Enggak ini alifnya tiga nih lihat. Illa lam mati ketemu dengan a tiga kali tuh lihat. Hah? Tapi dia kan ketemu dengan tiga ini. Tapi kan dia ketemu berarti enam harokat dong kan double triple gini ya tiga dua harokat. Illa nar di sini karena ini langsung loncat dia ke anar karena anar ini alif lamnya syamsiah berarti alif lam syamsiah alif lam itu udah enggak mu'tabar lagi ya lebih-lebih illa di sini kan ada illa setelah la kan ada alif ya itu masih dalam illa itu nah ini dia huruf asli dia tetapi karena nanti terusannya itu adalah nun ya musyaddadah karena alif lam syamsiah maka semuanya itu enggak dianggap langsung masuk ke dalamnya. Jadi terus gunnah jadinya. Kemudian nar. Ah, matabi'i. Udah berapa itu? Ayo. Berapa itu? 14 ya benar ya? 14 salah tandain supaya nanti enggak salah. Wala yukallimuhum wala nah, tambah 15 yukallimuhumullah. Hah? Allah tambah 16 yaumal qiyamah yaumah ya 17 ya qiyamati wala yuzakkihim la yuzakkihim 18 la yuzakki 19 walahum azabun azab za berapa tuh? Udah berapa tuh? Udah 20? Udah 20 itu? Benar? 20 za bun nah, alim. Di sini bun alim. Izhar. Tanwin ketemu dengan hamzah. Alhamdulillah. Alim mat apa? Arif li sukun. Mat arif li sukun bisa 2, bisa 4, bisa 6 tergantung antum seragamnya gimana. Tapi kalau misalnya antum mau nerusin, karena nafas panjang dari innal lagi naik kemuna sampai antum terusin sampai ayat seterusnya sampai akhir Baqarah. Maka azabun azabun alim ini dua harokat saja matabi'i, oke? Okay? Gitu. Dan jadi berapa? 21. Siapa tadi yang milih 21 ya? Aku ini terserah. Saya juga mau tahu siapa. Baik, apa? Enggak boleh bertanya. Kalau untuk tajwid ini enggak ada pertanyaan, ini malah ana yang bertanya harusnya. Hmm? Oh, apa? Tafsir apa? Gimana tafsirnya? Gini, Ibnu Abbas. Gini Ibnu Abbas ini beliau di antara abadillah yang memang banyak meriwayatkan dari Israiliyat. Sanad-sanad dari At-Tabari ke Ibnu Abbas itu banyak yang sahih. Banyak yang tersambung, tetapi untuk hal-hal yang ghaib. Nah, ini para ulama kadang-kadang mereka tawakuf kalau riwayatnya Ibnu Abbas. Iya. Tawakuf. Banyak yang tawakuf. Ya makanya di sini juga ana mengalami ketertabrakan juga, ana bingung juga, ana belum bisa menetapkan semua riwayat Ibnu Abbas yang untuk hal-hal yang tarikh zaman bahula, bukan? Atau untuk hal-hal yang gaib seperti ini, antara menetapkan dan tidak gitu. Tapi boleh enggak kita menceritakan? Ya boleh kalau sanadnya sahih. Islam mujassimah itu ada ketika zamannya di era-era mutaakhirin sebenarnya tajassim. Terutama di era Ar-Razi 600 Hijriah atau 500-an Hijriah lah. Itu lafal tajassim itu memang sudah semenjak dahulu itu sering digunakan oleh para Asy'ariyah dan Mu'tazilah untuk menyerang Ahlussunnah. Iya. Iya. Ya sama seperti lafal. Sebenarnya lafal tajsim, ta'til, tahrif yaitu di zaman salaf juga enggak digunakan. Enggak ada masalah dengan lafal-lafal tajsim. Itu istilah untuk takrib aja. Pengena pendekatan. Wallahu a'lam. Ya. Baik. Insyaallah kita lanjutkan syarah Bulughul Maram sekitar 5 menit lagi insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.